Radio Salafi Indonesia, Rashid, tebarkan sunnah, suarakan al-haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi atau siang hari ini, ya, di hari Ahad tentunya, di 14 Februari atau di 5 Jumadil Ula, 1437 Hijriah, kita kembali hadir di program terbaru daripada Radio Rashid, yaitu Rahmah, atau kepanjangan daripada Ramah Tamah Berfaedah. Dan kali ini, sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah kedatangan bintang tamu atau narasumber yang baru saja melangsungkan muhadharahnya di daerah Sukoharjo tentunya, tepatnya di Masjid Ibnu Taimiyah, Komplek Mahadharus Salaf, Sukoharjo. Dan beliau adalah Al-Ustaz Mukhtar Abu Nasim, Hafizahullahu ta'ala. Mari kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat alhamdulillah munabil, mudah-mudahan antum sekeluarga juga seperti itu. Masya Allah. Seluruh pendengar dan sahabat Rashid juga kita doakan demikian. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kita siang hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol sama Ustaz Mukhtar seputar tentang temanya nih, sedikit puitis Ustaz temanya. Yes. Kita mengambil tema yaitu ketika benih cinta berbuah petaka. Nah, dari tema ini sebenarnya kita akan membahas dalam sebuah momen yaitu momen Valentine, ya, yang mana setiap tanggal 14 Februari ya dirayakan oleh tidak hanya orang-orang non-Islam, non-Muslim, akan tapi juga orang-orang Muslim juga merayakan hari daripada Valentine ini. Nah, maksudnya sebagian ya? Nah, sebagian maksudnya. Afwan. langsung di kan ramah tamah. Masya Allah, betul sekali Ustaz. Jazakallah khair. Nah, di sini Ustaz, kita akan ingin mengetahui sedikit Ustaz tentang awal sekali bagaimana sih kok bisa terjadi hari Valentine ini Ustaz? Sejarahnya mungkin. Ya. Sejarah Valentine, hari Valentine maksudnya. Iya, betul. Begini Abu Nabil, barakallahu fiik. Terkait dengan sejarah Valentine ini, ya sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Ya. Yang pertama, ada tentunya yang jauh lebih penting dari itu semua. Ya. Artinya sejarah dan tarikh Islam itu sepertinya yang harus dipelajari secara rinci ya. Artinya itu tugas dan kewajiban kita yang tidak bisa lepas dari pundak kita. Betul. Yang kita pelajari sejarah Islam, dari Islam, kemudian sejarah para nabi dan para rasul sebisa mungkin lebih rinci dan detail. Ya. Karena bagaimanapun juga sejarah dan tarikh itu tersimpan dalam kitab-kitab dan karya ulama dan itu terjamin kesahihannya alhamdulillah. Betul. Khususnya sirah nabawiyah tentunya, tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga biografi para ulama mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Baik. Ini kan sesuatu yang sifatnya mendasar sekali dan prinsip. Betul. Jadi apa namanya kalau ditanyakan tentang sejarah Valentine itu sendiri nampaknya apa ya, sebuah pertanyaan yang bagi kita kaum muslimin ini tidak ada apa, manfaat yang begitu besar untuk mengetahui sejarah Valentine. Akan tetapi, nah, itu tidak menafikan untuk kemudian kita sekedar membaca dan mengetahui. Karena bagaimanapun juga untuk menentukan sebuah hukum, kan harus dipelajari kronologi kisah itu sendiri seperti apa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya seperti halnya bukan cuma untuk cerita Valentine, tapi hampir semua apa namanya kegiatan dan keyakinan orang-orang kafir ya, orang-orang kafir, orang-orang yang non-muslim itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kebenarannya. Kan itu. Jadi bukan cuma hanya Valentine aja, cuma misalkan hari apa namanya kenaikan Isa Al-Masih, hari wafatnya Isa Al-Masih, kemudian hari apa peletakan batu apa namanya di apa namanya Yerusalem sana dan seterusnya, pembangunan apa kubah Daud dan seterusnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut sesuai versi mereka. Seperti Valentine sendiri kan kalau yang kita ketahui ada beberapa versi. ada beberapa versi itu yang kita baca. Kita sekedar membaca tanpa apa namanya meyakini kebenarannya, karena memang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ada mereka sendiri yang sebenarnya membuat berbagai versi itu. Ada yang mengatakan bahwa apa namanya hari raya Valentine itu, hari raya cinta dan kasih sayang, memang sudah ada sejak zaman kuno Romawi, ketika mereka masih menyembah apa ya dewa-dewa ya. Kan mereka punya keyakinan ada dewa cinta, dewa erotis dan seterusnya itu dalam keyakinan mereka. Yang kemudian ada versi lain menyebutkan bahwa hari raya Valentine ini, hari raya cinta dan kasih menurut mereka ya tentunya, itu bermula dari apa namanya ketika agama Nasrani itu turun di muka bumi. Nah, turun di muka bumi, yang jelas itu bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka sendiri yang mengada-ngadakan, mereka sendiri yang membuat-buat dengan cita rasa dan karsa yang ada pada mereka. Kan itu. Itu pun versinya macam-macam, ada yang katanya tahun sekian, ada yang tahun demikian, ada yang tahun ini, kisahnya begini, kisahnya begitu, di masa pemerintahan raja siapa dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang sangat menarik untuk kemudian kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa apapun yang datangnya dari orang-orang kafir, dalam hal ini Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, kita tidak semudah itu untuk percaya. Kita tidak semudah itu untuk percaya, karena mereka statusnya orang kafir. Betul. Jadi untuk sejarah Valentine itu sendiri ya, artinya tidak ada yang pasti, sudah. Tidak ada yang pasti. Jadi sekian cerita-cerita nggak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti, karena kita bagaimana mereka orang kafir nggak bisa diterima apa namanya kabar dan kisah yang disampaikan. Dan tidak menutup kemungkinan cerita itu juga dibuat-buat. Iya, betul. Jangankan cuma cerita, sesuatu yang kemudian diyakini sebagai bagian agama mereka, sebagai apa namanya keyakinan mereka saja mereka buat-buat, mereka rubah-rubah, apalagi hanya sekedar cerita. Betul. Artinya ini perlu disampaikan juga kepada kaum muslimin, terutama sahabat Rashid dimanapun Anda berada, bahwa apa namanya berita yang kita dengar, kita terima dari orang-orang non-muslim ya jangan begitu mudah dipercaya. Kan itu. Jadi, begitulah. Insya Allah tuntunannya demikian, Abu Nabil. Insya Allah. Tapi begini Ustaz. Baik. Ada satu cerita mungkin yang ma'ruf di masyarakat kita ya. Iya. Khususnya malah kita juga mendengar daripada sebagian kaum muslimin sendiri. Maksudnya ada satu sosok nama Ustaz. Iya. Yang mana seolah-olah dia ini pencetus daripada hari yang dikatakan oleh dia, kata tanda kutip, hari kasih sayang. Iya. Nah, namanya Mr. Valentine. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Pernah mendengar? Kalau dengar sih pernah, baca juga pernah. Tapi sebenarnya yang menamakan itu kan bukan orang yang bernama Valentine itu kan. Betul. Karena dia sendiri katanya dihukum mati. Karena apa namanya melanggar semacam apa namanya aturan negara untuk apa namanya menikahkan antara sepasang muda mudi, padahal waktu itu tidak mendapatkan izin dari penguasa Nasrani waktu itu. Berarti, karena si pendeta ini yang bernama Valentine tetap melanggar aturan, kemudian menikahkan pasangan muda-mudi ini, akhirnya ketahuan, kemudian dihukum bunuh. Nah, oleh orang-orang yang simpatik, orang-orang yang apa namanya mendukung ya, yang mendukung dengan apa yang dilakukan untuk ini melanggengkan cinta di antara sepasang muda-mudi ini, akhirnya menetapkan hari dia dihukum mati itu sebagai hari kasih sayang. Jadi bukan si Valentine-nya yang menamakan hari tersebut. Katanya begitu. Tapi kita kembali ke pembahasan yang pertama tadi. Bahwa apapun yang datangnya dari orang kafir, kita tidak bisa terima secepat itu. Wallahu'alam. Baik, sahabat Rasidah, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terlepas daripada berbagai macam banyak versi tentang kisah-kisah daripada yang namanya Valentine. Ya, artinya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Mukhtar tadi, kita nggak harus percaya. Ya, mungkin wawasan kita boleh baca-baca kan, tapi jangan mempercayai 100% Ustaz ya. Betul. Dan kalau tidak ada keperluan ya tidak perlu dibaca. Betul Ustaz. Nah, mungkin ini hanya sekedar informasi Ustaz kepada sahabat Rasul. Ya, baik. Dan berikutnya Ustaz. Tadi sejarah sudah ya. Sedikit ya, walaupun nggak penting ya mengingatkan sejarah tentang Valentine. Iya. Yang kedua Ustaz. Sekarang kebanyakan masyarakat, sebagian masyarakat kita ya, kaum muslimin kita. Ya, masyaallah. Ada tiga keadaan tentang mereka dalam menyikapi hari Valentine. Nah, sekarang ini yang pro atau yang kontra? Yang pro, Ustaz. Yang pro, ya. Berarti kan secara garis besar, kaum muslimin alhamdulillah kan ada yang apa? Katakanlah ada yang pro, artinya ikut ikut merayakan. Ya. Tapi ada juga yang kemudian meyakini bahwa itu sesuatu yang enggak boleh dilakukan. Betul. Jadi yang kita bicarakan sekarang yang pro. Yang pro yang pertama. Ada berapa keadaan, Abu Nabil? Nah, di sini ada 3 keadaan, Ustaz. 3 keadaan. Nah, keadaan yang pertama, mungkin Ustaz bisa menyampaikan nasihat kepada orang yang mengalami hal yang demikian. Iya. Yang pertama, tidak sedikit di sebagian masyarakat kita kaum muslimin seolah-olah ketika datang hari Valentine mereka galau, Ustaz. Iya. Galau, enggak karu-karuan. Karena pengen ngerayain Valentine tapi enggak punya pasangan. Iya, iya. Nah, sebenarnya bagaimana cara menyadarkan orang seperti ini, Ustaz? Menyadarkan. Ya, kita kembalikan ke ini. Apa namanya, prinsip yang mendasar tadi, bahwa memang perayaan Valentine dan yang terkait dengannya itu bukan ajaran Islam, tidak dituntunkan di dalam agama kita, kan itu. Kemudian kita harus selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan buat kita, yang telah dituntunkan Rasulullah juga buat kita, bahwa hari kita betul-betul bersenang-senang dengan semua aspeknya itu hanya di Idul Fitri dan Idul Adha. Kan itu yang paling mendasar, saya kira. Paling mendasar sekali. Ketika hal ini sudah disampaikan, kemudian bisa dipahami dengan baik dan dia yakini kebenarannya, ya enggak perlu galau. Enggak perlu galau. Tapi ya itu tadi. Sayangnya, sedihnya kita ya, ternyata tidak sedikit kan generasi muda kita yang kemudian menjadi korban dari propaganda-propaganda seperti itu. Artinya kalau memang kita betul-betul niat ingin cari pasangan, ya nikah, Ustaz, ya? Oh, jelas. Gak perlu nunggu Valentine. Iya, jadi galau karena tidak punya pasangan itu bukan hanya tanggal 14 Februari, atau mungkin sepekan sebelum tanggal 14. Jadi yang lain katanya teman-temannya ingin merayakan Valentine hari kasih yang dia gak punya pasangan, ya gak perlu nunggu tanggal 14 Februari. Kalau misalkan dia udah mampu menikah, berumah tangga, ya silahkan segera aja. Baik. Nah, itu solusi terbaik dari Islam. Nah, ini sahabat Rasid tadi, ya, kita telah dapatkan nasihat dari Ustaz Muftah tentang keadaan orang yang pertama. Sekarang kita lanjut, Ustaz. Keadaan orang yang kedua. Yang kedua. Nah, di sini selain ada orang yang galau ketika datang tanggal 14 Februari, ya, yang mereka bersama-sama ingin merayakan Valentine. Iya. Nah, ada orang yang kedua yang mereka sangat menanti-nanti hari Valentine ini atau 14 Februari ini dan sangat berbahagia jika datang hari Valentine. Ya, karena dia punya pasangan. Begitu. Nah, jadi pokoknya udah merencanakan sesuatu. Pokoknya saya harus ngasih ini untuk pacar saya di hari Valentine. Pokoknya hari Valentine ini hari yang paling spesial bagi dia. Bagaimana untuk menyadarkan orang ini seperti ini? Jadi, orang ini ceritanya udah punya pasangan. Betul. Baik. Tapi mungkin kita bisa lebih rinci lagi, ya, Bu Nadir. Ya. Pasangan ini sah. Katakan suami istri. Betul. Kan begitu, ya. Nah. Yang kedua, pasangan yang tidak sah, baik secara agama pun secara undang-undang negara. Kalau misalkan yang dia punya pasangan dan sah, katakan itu istri dia, terus menanti-nanti hari Valentine kemudian hanya untuk ingin memberi sesuatu yang spesial buat istrinya, kan gitu, ya. Jadi nasihat kita, tolong dong, cinta dan kasih sayang itu jangan hanya dibatasi sehari dalam setahun. Betul. Kan gitu, ya. Ungkapkan cinta, ungkapkan kasih sayang itu setiap saat, setiap waktu. Tak perlu menunggu tanggal 14 Februari. Kan itu. Kemudian kalau yang tidak punya, yang pasangannya tadi tidak resmi, kalau bahasa orang kelazimannya disebut dengan pacaran, ini lebih parah lagi, ya, Bu Nabil. Karena ternyata kalau kita pelajari ayat-ayat Al-Quran, yaitu firman-firman Allah yang suci, demikian juga sabda Nabi Muhammad SAW, ternyata ajaran kita itu sangat menanamkan keluhuran dan kemuliaan di dalam hidup. Artinya sesuatu yang memang tidak dihalalkan, ya kita tidak menjadikannya halal. Kalau itu memang diharamkan, ya kita yakini sebagai haram. Di dalam Islam kan ada salah satu prinsip yang namanya adamul ikhtilaf. Jadi kita itu dilarang untuk campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Betul. Yang bukan mahramnya. Sehingga menurut Islam pacaran itu tidak boleh. Menurut Islam pacaran itu haram. Kan itu. Cuman orang-orang seperti kita ini misalkan, dan yang akhirnya memahami dan sadar bahwa pacaran itu haram, akhirnya akan menjadi bahan ejekan dan objek objek tertawaan. Oh, zaman gini kok nggak punya pacar kan gitu. Betul, Ustaz. Zaman gini nggak punya pacar. Oh, orang aneh. Dan yang lainnya pacaran kok mereka nggak pacaran. Terus nanti menikahnya gimana? Nah, itu kan kerancuan berpikir semua. Betul. Padahal misal saja Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Nabi mengatakan, enggak boleh kalian berkhalwat. Berkhalwat itu bahasa kita ya pacaran. Hmm. Berdua-duaan di tempat yang sepi. Nah, kalau sekarang kan parah berdua-duaan di tempat keramaian, itu belum. Kan gitu. Jadi tidak boleh berdua-duaan di tempat yang sepi. Kata alasannya apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Karena ada pihak yang ketiga nanti, yaitu syaitan. Hmm. Kalau sudah ada pihak yang ketiga, yaitu syaitan, ya sepasang insan ini ya pada akhirnya akan melakukan perbuatan yang, kalau bahasa kita asusila, betul, perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang mungkar. Betul. Kan itu. Masa jadi ya, ya kalau yang nasihat untuk yang kedua tadi, poin kedua, tapi yang jenis orang yang punya pasangan atau kekasih tapi tidak sah, tidak sah ya, tinggal diingatkan bahwa itu nggak boleh, betul, haram. Ya memang kalau betul-betul cinta, betul-betul apa sayang, kenapa tidak dilanjutkan secara resmi aja, datang melamar, menikah, suami istri, lebih tenang dunia akhiratnya. Gitu ya Bu Nabil. Baik, baik. Nah, sahabat Rasyid yang semoga dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala udah dengar kan, bagaimana nasihat Ustaz Mukhtar terhadap kalian-kalian semua yang merasa bahwasanya hari Valentine yang kalian anggap hari kasih sayang ini adalah hari yang paling membahagiakan kalian. Nah, sudah dengar apa nasihat Ustaz Mukhtar? Jadi lupakan deh yang namanya memperingati hari Valentine tersebut, apalagi merayakannya dengan pasangan, baik itu pasangan yang sah, dalam arti kata tetap merayakan Valentine walaupun itu pasangan yang sah, apalagi yang dalam keadaan yang haram. Nah, baik Ustaz, sekarang ada juga Ustaz ini yang terakhir, yang terakhir daripada tiga keadaan orang. Baik. Nah, yang ketiga Ustaz, iya, ada juga ya di kalangan sebagian kaum muslimin yang mana mereka tetap merayakan Valentine, ya, menyambut datangnya hari Valentine. Yeah. Akan tetapi mereka punya istilah, punya prinsip bahwasanya, loh, kita merayakan hari kasih sayang nggak harus sama pacar, tapi juga kita boleh memberikan hadiah untuk rasa kasih sayang kita berupa kepada kedua orang tua kita, kepada teman kita, kepada adik kita, kepada saudara kita. Nah, jadi kita tetap menebarkan hadiah-hadiah Valentine kepada mereka juga, jangan harus mengkhususkan kepada pacar. Iya. Nah, bagaimana Ustaz menasehati dengan cara yang atau yang mempunyai pola pikiran seperti ini? Ini anu nih, ini apa namanya pengembangan cara menafsirkan Valentine di kalangan mereka. Okay. Ini nampaknya sebuah keterpaksaan mereka. Okay. Karena enggak punya pasangan akhirnya dipahami seperti itu. Nampaknya demikian. Tapi terlepas dari itu semua, Abu Nabil, barakallahu fiik, dan seluruh sahabat Rasyid yang mendengarkan apa namanya acara ini, barakallahu fiikum semua. Yang terpenting justru kita selalu yakin bahwa Islam itu adalah agama yang sangat sempurna. Baik. Nah, agama yang sangat sempurna. Bahkan Islam itu juga salah satu sebutannya adalah dinul mahabbah, agama cinta. Masya Allah. Kan itu. Islam itu adalah agama cinta, mahabbah. Mahabbah itu kan artinya cinta. Betul. Apa yang Allah berikan, Allah apa yang Allah anugerahkan, dan Allah yang firmankan, kemudian yang dituntunkan Nabi, itu semua tanda cinta Allah kepada kita semua. Sehingga di dalam Islam pun kita diperintahkan untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Itu justru menjadi salah satu pilar kekuatan umat Islam. Misal dari sekian banyak yang pernah disampaikan Nabi Muhammad, beliau pernah menyatakan, la tadkhulul jannah la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afshus salama bainakum. Ini jelas sekali hadis sahih, Nabi mengatakan kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Artinya untuk masuk surga harus beriman. Untuk memperoleh keimanan, kata Nabi, tidak akan mungkin sampai kalian paling mencintai satu dengan yang lain. Masyaallah. Maukah kalian, kata Nabi, aku tunjukkan sesuatu bila dikerjakan akan apa melahirkan cinta sama kalian, kata Nabi, sebarkan salam di antara kalian. Ini salah satu contohnya. Padahal hadis-hadis Nabi tentang ajaran cinta itu kan banyak. Cinta kepada orang tua, bapak dan ibu, baik yang sudah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, cinta kepada anak, cinta kepada kerabat keluarga, cinta antara suami dan istri, cinta kepada guru, cinta kepada orang-orang saleh, kan itu ya. Semua cinta kepada hewan dan binatang, cinta pada lingkungan dan alam, itu semua lengkap dan sempurna di dalam Islam. Dan luar biasanya Islam tidak amanah, tidak membatasi hari dan waktu. Masya Allah. Jadi setiap hari bagi kita adalah hari cinta, benar-benar. Masya Allah. Hari kasih sayang. Masya Allah. Setiap hari, setiap waktu. Jadi itu yang harus selalu kita berikan. Kalau misalkan tadi yang ketiga kan diarahkan ke keluarga, kakak, adik, orang tua dan semuanya ya. Enggak perlulah nunggu tanggal 14 Februari. Iya betul. Kan gitu. Ya tanggal dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember sepanjang tahun cinta kita ada untuk mereka. Masya Allah. Memberikan hadiah juga begitu. Betul. Justru saya kira begini, Abu Nabil. Nah. Orang akan cenderung memilih memilih memperoleh hadiah secara surprise, artinya secara tiba-tiba, dibandingkan harus nunggu tanggal 14 kan gitu. Betul. Kan betul. Itu malah spesialnya kurang saya kira. Masya Allah. Jadi tiba-tiba nggak ada masalah kalau orang bilang nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ini buat hadiah buat bapak, hadiah buat ibu, hadiah buat kakak, buat hadiah apa ini? Ya hadiah aja, tanda cinta, tanda sayang. Kan itu. Jadi nggak harus nunggu Valentine kapan datang gitu. Enggak usah. Nanti kalau orang enggak paham memang, jadi kan bukan Valentine. Masyaallah. Kita sampaikan ya untuk kita tiap hari adalah hari kasih sayang. Masyaallah. Nah, sahabat rahasia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah dengar kan tadi nasihat daripada Ustaz Mukhtar Abu Nasim hafizahullah taala. Jadi enggak usah deh sibuk-sibuk susah-susah untuk nunggu Valentine. Yang mana itu bukan syariat agama Islam. Bahkan agama Islam itu sendiri sahabat rahasia adalah agama cinta. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Mukhtar tadi. Jadi setiap hari tebar cinta sesuai dengan syariat daripada Allah dan Rasulnya. Begitu Ustaz? Betul. Masya Allah. Nah Ustaz, kita lanjut ke poin yang berikutnya. Masih belum cukup. Baik. Begini Ustaz. Mungkin dari Ustaz sedikit mengingatkan kembali kepada sahabat Rashid dan seluruh kaum muslimin semuanya. Ya. Terkhusus bagi mereka yang masih ikut-ikutan merayakan hari Valentine. Apapun itu bentuknya, apapun itu keadaannya. Ya, tentang kerusakan apa saja Ustaz, yang akan bisa ditimbulkan daripada momen yang seperti ini. Momen Valentine ini. Begini Abu Nabil, kerusakan ya, kalau dalam bahasa kita itu al-fasad wal-ifsad itu ya. Kerusakan, ya. Kerusakan yang diakibatkan perayaan Valentine ini, itu juga kalau mau dibahas secara rinci akan terbagi jadi dua juga, kerusakan secara zahir dan kerusakan secara batin. Kan gitu. Kalau kerusakan secara zahir ini masih lebih ringan dibandingkan kerusakan secara batin. Tapi kita yakin dua-duanya rusak loh ya. Betul. Yang batin ya rusak, yang zahir juga rusak. Bukan kemudian kita meremehkan yang zahir saja enggak. Tapi kita ingin kita jangan sampai lupa bahwa ada kerusakan batin ini. Kerusakan akidah, itu lebih berbahaya. Kalau kerusakan zahir, saya kira semua orang bisa menangkap dan mencerna dengan mudah. Mulai dari, mohon maaf ya, kerusakan-kerusakan moral, mulai dari minum-minuman keras, penggunaan narkoba, kemudian seks bebas, kemudian perbuatan zina, kemudian perjudian, kan itu ya, kemudian menghambur-hamburkan uang, kan itu ya, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ya mulai dari balon, mulai dari mercon, mulai dari kembang api dan seterusnya. Itu kan kemudian balapan liar. Nah, iya kan betul. Itu. Balapan liar macam-macam lah itu kerusakan zahir. Baik. Kerusakan zahir. Nah. Tapi ada lagi yang lebih parah, yaitu kerusakan batin. Kerusakan batin. Yang dimaksud kerusakan batin ini apa? Akhirnya ada seperti yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Nabi mengatakan dengan tegas, siapa saja yang menyerupai, mencontoh, ikut-ikutan dengan orang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari mereka, dari golongan orang-orang kafir ini. Tapi kita bukan mengkafirkan, ya. Maksud dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini berarti dia telah memilih, dia telah mengikuti jalan hidupnya orang-orang kafir. Ingat, kita tidak mengkafirkan. Tapi ini kan peringatan keras. Betul. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan itu. Sementara prinsip di dalam Islam kan setiap Muslim itu harus punya eksistensi diri, harus punya warna tersendiri, harus ada tamayuz. Dia Muslim, kan itu. I am Muslim, ana Muslim. Masa. Saya seorang Muslim, bukan orang kafir. Jadi harus betul-betul beda. Cara akidah harus berbeda, cara ibadah pun seperti itu, muamalah demikian. Dan juga penampilan, Ustaz. Penampilan, pakaian, cara makan, cara minum, semuanya itu harus beda. Betul. Dan untuk tampil beda, kita tidak perlu susah payah untuk berpikir dan membuat sendiri. Itu sudah ada di dalam Islam. Cara Islam hidup seperti apa? Sudah diterangkan. Jadi yang kita khawatirkan justru kerusakan batin ini. Kerusakan batin akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari Islam. Yang mana memang kerusakan batin ini malah lebih sulit untuk terlepas. Lebih sulit. Sembuhnya lebih sulit. Ya? Betul, lebih sulit. Karena sekarang akhirnya kan secara pemikiran saja itu sudah terpengaruh dengan pemikiran orang kafir. Ketika dia meyakini atau menganggap bahwa apa hari Valentine itu adalah hari yang harus dirayakan, secara langsung dia sudah terkotori, ternodai oleh pemikiran orang-orang kafir. Na'udzubillah. Nabi jelas tadi tegas mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Masya Allah. Masya Allah. Nah, sahabat rasyid dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi ya, nasihat yang sangat membuat wawasan kita terbuka ya. Yang mana syariat Islam itu sebenarnya sudah komplit, sudah sempurna, sudah mantep. Apalagi Islam adalah agama kasih sayang. Islam agama cinta. Ya, jadi sekali lagi enggak perlu nyari-nyari cinta-cinta lain selain daripada agama Islam. Iya, betul. Nah, gitu saja. Ya. Masya Allah. Nah, Ustaz, terkait dengan pembahasan kita seputar Valentine yang kita kemas dengan tema ketika benih cinta berbuah petaka. Baik. Ya, bagaimana telah kita sebutkan tadi kerusakan-kerusakannya, Ustaz juga telah memberikan nasihat juga terhadap kerusakan-kerusakan tersebut baik zahir maupun batin. Sekarang mungkin terkait dengan hukum itu sendiri, Ustaz. Nah, hukum merayakan hari Valentine atau ikut-ikutan merayakan hari Valentine. Dari segi hukum mungkin fatwa ulama atau gimana, Ustaz? Artinya man fi qalbihi adna min iman, orang yang dalam hatinya ada sedikit saja keimanan itu dengan memperhatikan efek-efek yang ditimbulkan tadi yang jelas negatif dan buruk itu, dia pasti dengan hati terbuka pasti dengan mantap mengatakan haram hukumnya. Apalagi para ulama kita seperti fatwa yang dikeluarkan Al-Lajnah Daimah, artinya semacam komite tetap Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, kemudian masyaikh dan ulama kita, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, kemudian Syekh Al-Fauzan dan yang lainnya, mereka secara tegas dan fatwa-fatwanya mengatakan haram. Jelas. Ikut senang, ikut merayakan. Nah, dan jangan sampai terlupakan, kita juga tidak boleh ridho. Ridho itu artinya kemudian mendiamkan lalu tidak mengingkari. Harus ada pengingkaran di dalam hati. Karena Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Hadis Sa'id al-Khudri riwayat Muslim. Nabi mengatakan, siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, ini kan kemungkaran merayakan Valentine ini. Betul. Kemungkaran harus diingkari dengan tangan bagi mereka yang punya kemampuan dan kekuasaan. Kalau tidak mampu dengan lisan, ya seperti yang kita lakukan ini insyaallah yang Nabi melalui Hadiyah Rasyid kita mengingkari. Kalau tidak juga dengan lisan, ya dengan hati, artinya harus diingkari. Itu pun kata Nabi sudah iman yang paling lemah. Jadi kalau kita tidak mengingkari, khawatir saja. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya penutup ya. Artinya mungkin ada beberapa hal yang lebih mendasar sepertinya. Baik. Artinya perayaan Valentine ini yang kemudian mulai dari apa remaja sampai yang tua, apa korban dan kelanjutan dari generasi sebelumnya dan itu ada beberapa hal yang harus kita cermati. Yang pertama, kita harus semangat untuk memberikan pencerahan dan pembelajaran kepada seluruh keluarga muslim. Betul. Seluruh keluarga muslim agar agama betul-betul ditanamkan kepada anak-anak mereka sejak dini. Masya Allah. Jadi nasihat kita kepada setiap orang tua, ayah dan ibu, tolonglah apa namanya menilai dan mengukur kesuksesan anak nantinya itu bukan hanya diukur dengan nilai akademik, bukan dari prestasi dunia. Betul. Bukan dari materi yang bisa dikumpulkan jabatan dan pangkat, bukan. Tapi kesuksesan anak-anak mereka itu dilihat dari seberapa jauh mereka beriman dan bertakwa. Itu harus ditekankan betul. Ketika pendidikan agama ini sukses di tingkat keluarga, insya Allah ke depannya anak-anak kita, remaja-remaja itu tidak akan mudah ya jadi korban pemikiran orang kafir seperti Valentine ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kita yang sudah mengerti ilmunya, ahlu sunnah, salafiyin, demikian juga seluruh kaum muslimin yang mengerti ilmunya, tidak usah ragu, tidak usah takut untuk menyatakan yang haram adalah haram. Walaupun orang mengatakan akhirnya kita melawan arus. Apa takutnya, apa susahnya kita melawan arus. Masya Allah. Nah, karena yang seperti ini terjadi kenapa? Karena yang menyuarakan, yang memeriahkan, yang menyampaikan bahwa perayaan Valentine dan perayaan hari-hari lainnya, hari-hari kafir lainnya itu haram, sedikit. Iya. Kalau dibandingkan dengan bom atau hujan propaganda tentang Valentine, Valentine, Valentine, kita masih kalah sekian langkah. Sekarang kita kalau jalan keluar kota, ke kota aja, mulai dari spanduk, baliho, banner, kemudian apa supermarket, minimarket, mall, semua itu dalam rangka Valentine, dalam rangka Valentine, dalam rangka Valentine, acara televisi, acara radio, majalah ucapan Valentine, ucapan Valentine, kemudian tokoh-tokoh, jadi tokoh artis, aktor, Valentine, Valentine yang mereka jadi figur ya, jadi figur anak-anak muda kita. Kalau kita tidak mengimbangi dengan meneriakan itu haram, itu haram, itu haram, itu haram, itu haram, melalui media yang kita punya, dengan cara-cara yang memang di diizinkan secara syariat, ya kasihan anak-anak kita. Betul. Adik-adik kita lah. Masya Allah. Kan gitu. Jadi harus diimbangi ya. Pertama, pendidikan keluarga tentang agama harus berjalan dengan baik. Yang kedua, yang mengetahui hukumnya, tidak usah sungkan, tidak usah takut untuk mengatakan yang haram adalah haram. Jadi share aja di grup media sosial keluarga, kemudian di tempat belajar, tempat sekolah, di kuliah, tempat apa alumni, di tingkat RT, tingkat kampung, yang ikut grup-grup media sosial, kirim, share Valentine haram. Masya Allah. Ah, Valentine haram. Masya Allah. Wallahu a'lam. Begitu Abu Nabil. Masya Allah. Jadi Zat, apa namanya, yang sangat disayangkan juga sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi adalah sekian banyak orang yang kena apa terkontaminasi daripada ingin merayakan Valentine, yang sangat disayangkan pula sebagian kaum muslimin sendiri juga ikut membantu. Iya, betul. Mensiarkan. Iya. Seperti Ustaz bilang tadi, di jalan-jalan, di toko-toko, bahkan toko-toko kaum muslimin juga ikut. Betul. Sangat disayangkan seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Latah biasa. Ikut-ikutan. Kalau enggak nanti ketinggalan. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sahabat Rasid, ya. Sebenarnya saya pengen masih pengen lama, tapi ya. Terima kasih kembali. Masya Allah. Jadi sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah akhir ya, akhir daripada perjumpaan kita bersama Ustaz Mukhtar Abu Nasim Hafizahullah Taala di program Rahmah Rahmah Tamah Berfaedah bersama Ustaz Mukhtar Abu Nasim Hafizahullah Taala dengan tema Ketika Benih Cinta Berbuah Petaka, yang ini membahas tentang kerusakan dan seputaran tentang Valentine tentunya. Dan sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah sampai kepada antum semuanya, kepada anda semuanya, nasihat-nasihat dari Ustaz Mukhtar Abu Nasim, semoga bisa diingat, semoga bisa merasuk ke dalam dada, ya, ke dalam hati, dan disampaikan kepada keluarga, teman, ya, saudara-saudara dan yang lainnya, ya, guna untuk terus, ya, menjadikan agama kita ini agama yang terdepan. Ya, agama yang hak, agama yang mulia, agama yang penuh cinta. Baik, itulah sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama Ustaz Mukhtar Abu Nasim Hafizahullah taala. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam, tetap semangat. Amin. Abu Nabil dan seluruh kru Radio Rasid. Jazakallahu khair. Salam selalu buat seluruh pendengar Radio Rasid. Istiqomah untuk tebarkan sunnah, suarakan al-haq. Masyaallah. Closing dari Ustaz Mukhtar akhirnya menyudahi perjumpaan kita sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya Abu Nabil Al-Hashi dan seluruh kru yang bertugas bersama Ustaz Mukhtar Abu Nasim Hafizahullah taala mohon undur diri dulu dan